Mitra Bisnis Asosiasi Pengusaha Indonesia menyesalkan kasus dipenjarakannya seorang pengusaha di Surabaya akibat tidak mampu membayar 53 karyawannya sesuai dengan upah minimum. Sanksi pidana kepada pengusaha itu adalah yang pertama di Indonesia. Seharusnya, kasus seperti itu diselesaikan melalui pembicaraan bipartit atau melalui pengadilan industrial, bukan dikriminalisasikan. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai kasus ini? Begini ya, memang undang-undang kita ini menurut saya sudah kebablasan ya. Kalau betul-betul you mau laksanakan itu, mungkin penjara kita nggak cukup, karena UKM kita nggak pernah membayar UMP yang betul-betul sama itu loh. Nah, saya nggak tahu satu pengusaha Surabaya itu bukan anggota Apindo. Saya sudah cek, nggak jelas juga ini pengusaha mana. Seperti yang terjadi juga di Tangerang, yang katanya juga melakukan perbudakan terhadap buruh ini. Inilah saya pikir yang salah kita semua ya. Karena ini pengawasan pemerintah juga salah, yang tidak mengawasi ketat. Serikat-serikat buruh itu juga harusnya kan itu yang harus mereka bela teman-temannya yang betul-betul ditekan ataupun diperbudak dan segala macam itu. Menurut saya itu kan juga harus kerjaan serikat pekerja. Serikat pekerja ini jangan bicara di tingkat nasional politik aja. Yang dia harus perjuangkan buruh dia. Supaya buruh dia itu betul-betul itu dia perjuangkan supaya tidak disalimin. Itulah tugasnya serikat pekerja ataupun kita serikat pengusaha itu. Kita kan juga di Apindo itu memilih yang menjadi anggota Apindo itu juga terbatas. Karena kita nggak mau semua masuk. Karena kita tahu juga pengusaha itu ada yang nggak baik juga ada yang jelek. Manusia juga ada yang jahat, ada yang baik. Jangan kita generalisir di mana semua itu kayak seolah-olah jahat. Semua itu memperbudak buruh misalnya dan segala macam ataupun seperti pengusaha di Surabaya. Yang mana memang yuhurus hukum. Nah, dan menurut saya itulah hukumnya guna kita tegakkan. Bukan dengan cara mengeneralisasi semua. Kalau nggak ada pengusaha juga, di mana orang bekerja di sini dan bagaimana yuh menampung pengangguran yang masih yuh lihat sendiri dalam statistik kemarin itu yang menganggur 7 juta lebih, yang setengah menganggur 32 juta lebih. Jadi yuh bisa bayangkan begitu banyak tanggung jawab kita bersama untuk bangsa kita ini. Bukan bikin senang-senang aja, tapi penipuan yang kita lakukan toh, yang sama sekali tidak kita memperbaiki nasib daripada tenaga-tenaga kerja kita sebagian besar itu juga pendidikan sangat rendah gitu. Itu saja, tapi kan ini tanggung jawab kita bersama-sama. Itulah gunanya pengusaha harus punya ini yang menertibkan juga pengusahanya, buruh juga menertibkan kalau ada pengusaha yang nggak beres dan saling kita bekerja sama untuk perbaikan ini. Jangan saling menghujat, saling menyalahkan kapan mau maju, sedangkan kita ini harus bersaingan dengan negara-negara di luar negeri, barang-barang luar negeri daripada besok kita jadi importer semua. Orang takut jadi pengusaha, lebih baik jadi importer aja kan. Nggak ada risiko, tetap uang di bank tidur. Nah, bagaimana nanti kita menghadapi pengangguran bertambah di Indonesia ini? Ini yang saya selalu khawatir. Nah, tidak membayar sesuai UMP itu, apakah memang termasuk pelanggaran pidana? Sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang 13 kita itu pidana yang tidak membayar sesuai UMP. Itu yang kita perjuangkan dulu supaya UKM PKK atau yang padat karya itu dibedakan UMP-nya itu. Jangan disamakan dengan yang capital intensif. Atau perusahaan-perusahaan besar itu bayar sama dengan perusahaan kecil. Itu nggak fair-nya itu menurut saya. Itu yang sebenarnya kita perjuangkan. Jadi UMP itu harus berbeda antara perusahaan-perusahaan yang padat karya sama yang capital intensif. Usaha kecil sama yang besar. Kita harus membedakan juga satu sektor dengan sektor lain. Karena semua itu lain-lain di dunia itu. Jangan juga generalisasi. Sedangkan itu sebenarnya upah minimum itu adalah safety net untuk orang yang belum bekerja 1 tahun, untuk yang belum berkeluarga. Jadi bukan yang terbalik-balik seperti kita ini. Karena memang undang-undang kita ini dibikin sama orang-orang yang nggak jelas juga, lebih banyak politiknya daripada kenyataan apa yang terjadi di bisnis itu. Nggak ada undang-undang seperti kita inilah di dunia itu. Tapi Pak, masalah seperti itu bukankah bisa diselesaikan di pengadilan industrial, Pak? Sebenarnya bisa, tapi kalau ini kan sudah berlarut-larut, nggak tahu siapa lagi pusat. Tapi sekarang kita cekut siapa, nggak jelas juga siapa itu punya pusat. Yang di Tangerang itu saya dengar juga, pusat itu pun izin pun nggak ada. Gimana kalau hujan izin pun nggak ada, pemerintah sendiri kok didiamkan? Pusat-pusat yang nggak jelas izinnya itu yang tiba-tiba memperbudak orang ini kan silakan kita kalau ada yang begitu-gitu masih dibiarkan pengawasan pemerintah nggak ada juga dan didiamkan semua itu kan nggak benar menurut saya juga. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.